Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di majelis Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi pada pertemuan yang ke-16 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan bagi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan majelis kita menjadi sebab untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang terakhir masih berkaitan dengan isim-isim yang mu'rab, demikian juga tanda masing-masingnya. Isim-isim yang 9 dalam keadaan i'rabnya marfu', mansub dan juga majrur memiliki tanda masing-masingnya, dari isim mufrad dan seterusnya sampai ismul ladzi la yansharif, jumlahnya ada 9. Kemudian kalau kita perhatikan dari alamat-alamat i'rab, dari alamat-alamat i'rab baik itu marfu', mansub ataukah majrur, terbagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah berupa harokat, dan kategori kedua berupa huruf. Maka ini akan kita cari uraikan satu persatu pada kesempatan malam hari ini. Yang berupa harokat itu ada 3, yaitu pada pembahasan isim, yaitu harokat apa aja? Dhammah, fathah dan kasrah. Dhammah, fathah dan kasrah. Adapun yang berupa huruf juga ada 3, yaitu apa? Al-wawu, al-alif dan al-ya. Al-wawu, al-alif dan al-ya. Sebenarnya ini sama aja, cuman dari sisi lain kan itu. Istilahnya kalau yang kemarin itu dari depan, ini dari belakang kan itu. Untuk lebih memantapkan pemahaman. Jadi hafalannya bukan diurutkan dari isim mufrad, marfu', mansub dan juga majrur. Isim musanna, marfu', mansub dan majrur, bukan itu. Tapi kita balik dari tanda i'rabnya. Dhammah, fathah dan kasrah. Ini memiliki kesulitan tersendiri kalau tidak lihat bagannya, ya enggak? Memiliki kesulitan tersendiri kalau lihat bagannya. Nah, sebagaimana kalau menghafal Al-Quran, kalau diuji untuk menyebutkan ayat selanjutnya itu biasanya bisa. Nah, tapi kalau disuruh menyebutkan ayat sebelumnya biasanya kesulitan. Kalau metode menghafalnya tidak mendukung, kesulitan untuk menyebutkan ayat yang sebelumnya. Kalau setelahnya kan mudah karena memang biasa baca seperti itu, ayat 1, ayat 2, 3. Cuman kalau disebutkan ayat yang keempat, ayat yang ketiga apa? Biasanya kesulitan kecuali dengan metode yang mendukung. Kalau cuman menghafal biasa gitu, apa namanya? Akan kesulitan suruh menyebutkan ayat yang sebelumnya. Pengalaman pribadi. Nah, sekarang kita mulai tanda i'rab. Tanda itu apa? Al-alama. Tanda i'rab yang berupa harokat. Apa tadi? Sekarang yang pertama adalah harokat dhommah. Coba kita cari harokat dhommah ini menjadi tanda i'rab. Nanti pada marfu, mansub ataukah majrur. Dan isimnya apa? Kan gitu. Menjadi tanda marfu atau mansub atau majrur dan pada isim apa. Maka yang pertama, dhommah menjadi tanda marfu, yaitu pada apa? Isim, al-isim mufrad. Kita baru bicara dhommah ya. Baru apa istilahnya pemanasan ya, baru set pertama ini. Bisa kita lihat dhommah di situ menjadi tanda marfu pada al ismul mufrad, dan dhommah ini semuanya adalah menjadi tanda marfu. Tidak ada yang namanya dhommah menjadi tanda mansub atau tanda majrur. Bisa dipahami. Kemudian yang kedua, dhommah menjadi tanda marfu pada apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Sudah dua. Kemudian yang ketiga, menjadi tanda marfu pada apa? Jamak taksir. Jadi al-ismul mufrad waladun muanasalim muslimatun jamak taksir auladun, semuanya adalah dengan dhommah. Yang keempat, walaupun muqaddarah pada isim apa? Isim maksur, al-fata dhommah muqaddarah. Yang berikutnya, lima, isim apa? Mangkus, walaupun dhommah muqaddarah, al-qadhi. Sudah berapa tadi? Lima. Lima ya. Yang keenam, al-ismul ladhi la yang sorif, menjadi tanda marfu juga pada apa? Dhommah, ismul ladhi la yang sorif, a-i-satu. Wah, ini karena apa? Terlambat menghapus biasanya kayak gini. Dari sini kita tahu ternyata dhommah menjadi tanda i'rab pada marfu semuanya. Dan ada berapa tadi? 6. Mufrad apa? Muannas salim. Kemudian apa? Taksir. Kemudian mangkus pemaksur. Mangkus dulu pemaksur dulu. Maksur dulu. Maksur. Maksur. 1, 2, 3, 4, 5. Mangkus. 6. La yang sorif. Berarti dhommah menjadi tanda marfu pada 6 isim yang berbeda. Mufrad, muannas, jamak, jamak ya. Jamak muannas salim, jamak taksir, maksur, mangkus, dan ismul ladhi la yang sorif. Berikutnya fathah. Coba kita cari fathah. Yang jelas ini menjadi tanda mansub pada apa? Isim mufrad. Mansub pada isim mufrad. Berikutnya jamak muannats salim atau jamak taksir? Jamak taksir. Muannats salim enggak ada yang fathah. Jamak taksir mansub juga kan? Berikutnya fathah menjadi tanda i'rab pada apa? Tayyib, isim maksur. Berikutnya mangkus. Berikutnya layang sorif. Ini yang mansub. Ada yang majrur enggak? Enggak ada. Ada. Ada enggak Abu Fadilah? Cari saja ada satu pada majrur. Ismul ladzi la yang sharif. Ya, dia di fathah ketika majrur la yang sharif. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, yang gharib kan cuma ini ismul ladzi la yang sharif, dia majrur dengan fathah kan itu. Yang paling aneh. Nah, ismul ladzi la yang sharif dia majrur dengan apa? Dengan fathah. Ada yang lain? Enggak ada. Berikutnya adalah kasrah. Kasrah tentu pada majrur, pada apa aja? Isim mufrad. Berikutnya jamak mudzakkar salim apa majrurnya Pak Budi? Jamak muannats salim bawahnya. Muannats salim. Jamak ya. Kemudian jamak taksir. Ada lagi? Maksur dan mangkus ya. Maksur dan mangkus. Ada lagi? Apa? Jamak muannats salim sudah. Oh ya, jamak muannats salim yang mansub. Jamak muannats salim mansub apa? Muannats salim mansub. Berarti di sini untuk perhatikan jamak muannats salim ketika mansub dan majrur tandanya sama, yaitu apa? Kasroh. Jamak muannats salim ketika majrur dengan kasroh, mansub juga dengan kasroh. Nomor 4, isim nomor 4. Muslimatun marfu, mansubnya muslimatin, majrurnya juga muslimatin. Ada lagi? Enggak ada. Berarti dhammah jadi tanda i'rab hanya pada marfu saja. Mufrad, muannas, jamak taksir, maksur, manqus dan ismul ladzi la yansharif. Kemudian fathah menjadi tanda i'rab pada mansub, isim mufrad, jamak taksir, manqus, maksur dan ismul ladzi la yansharif. Dan juga ismul ladzi la yansharif majrurnya juga dengan fathah. Majrur apa kasrah menjadi tanda i'rab pada majrur isim mufrad jamak muannas salim jamak taksir manqus maksur dan juga muannas salim dalam kondisi man mansubun. Ada yang lain? Tidak ada. Ini ingat ya. Mau dicatat enggak apa difoto? Jangan sampai hilang apa dokumennya. Yang punya HP bisa difoto. Kenapa? Di mana? Kecuali antum ambil satu lagi, ini dibiarkan. Ya, ini nanti barangkali mau dicatat. Mentah jawab Mas Eko ya. Ya, sekuleran. Berikutnya tanda i'rab yang berupa huruf. Ada berapa? Tiga. Ada berapa Mas Moko? Tiga. Apa aja? Al-waw, al-alif dan al-ya. Kita mulai dari al-wawu yang pertama apa menjadi tanda i'rab. Kita lihat marfu dulu. Marfu pada isim apa? Jamak mudzakkar salim. Apa contohnya? Muslimuna. Yang kedua pada apa? Al-asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah. Apa contohnya? Abu, abuka, akhuka dan seterusnya. Ini kan wawu. Semua ini kondisinya apa? Marfu. Nah. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Maksud mangkus maksud itu pakai huruf. Nah. Pakai harokat, afwan. Enggak ada ya? Sepakat? Cuman ada dua. Yaitu pada jamak mudzakkar salim dan al-asma'ul khamsah. Ini kayaknya lebih sedikit. Marfu. Berikutnya adalah al-alif. Yang marfu. Pada apa yang pertama? Isim musanna. Musanna. Contohnya waladani. Pakai alif marfu. Ada yang lain? Al-asmaul khamsah mansub. Asma'ul khamsah mansub. Apa contohnya? Abaka. Abaka. Ini alif. Ada yang lain? Ada yang lain? Enggak ada. Ada yang lain enggak, Abu Khair? Kalau ada nanti menyusul. Kalau enggak ada ya enggak usah disusulkan. Yang terakhir adalah al-ya. Menjadi tanda apa al-ya? Mansub pada jamak mudzakkar salim. Sebelumnya isim musanna ya. Baik. Musanna marfu dan apa? Majrur. Marfu dan majrur. Berarti enggak ngantuk. Majrur dan mansub. Nah, apa contohnya? Muslimaini atau waladaini. Waladaini mansub dengan ya, majrur juga dengan ya. Berikutnya jamak mudzakkar salim pada mansub dan majrur, kan gitu. Apa contohnya? Muslimina. Ini tadi muslimah ini ya, yang musanna. Muslimina. Ini mansubnya dengan ya, majrur juga dengan ya. Masih ada? Asmaul khamsah apa? Majrur. Apa contohnya? Abika. Abika. Abika ini dengan ya. Masih ada? Enggak ada. Kalau ada nanti disusulkan. Ini berarti kita bisa lihat bahwasanya tanda i'rab pada isim yang dengan huruf itu lebih sedikit, ya kan? Berbeda dengan yang harokat tadi lebih banyak. Ada waw, alif dan juga ya. Waw menjadi tanda marfu pada jamak mudzakkar salim, contohnya adalah muslimuna. Menjadi tanda marfu pada al asmaul khamsah, contohnya abuka. Maka apa? Al wawu. Kemudian al alif menjadi tanda apa? Marfu pada isim musanna al-waladani dan juga al-asmaul khamsah. Contohnya apa? Abaka. Yang paling banyak adalah al-ya menjadi tanda majrur dan mansub pada isim musanna waladaini. Mansub dan juga majrur. Juga jamak mudzakkar salim muslimina, majrur dan juga mansub, dan juga pada al-asmaul khamsah abika, memakai apa? Memakai huruf ya. Nah, ini ngapal ini lebih susah. Menghafal ini lebih susah sama yang tadi, apalagi lebih susah. Coba kalau enggak bisa buktikan. Kita urutkan isim mufrad, marfu, mansub, majrur dan sampai 9 itu lebih mudah daripada dhammah pada apa saja, itu lebih susah. Mau dibuktikan? petikan sendiri. Karena ini istilahnya mundur kan gitu. Kecuali antum kemudian kreatif membuat bagan seperti di sini. Tidak tahu bagaimana bentuknya, dibikin bagan tadi yang dengan apa fathah dhamma, fathah kasroh, dan juga waw, alif, dan ya. Kalau kita rinci, dhamma menjadi tanda i'rab pada apa saja? Iya. Lebih susah atau lebih mudah? Nah, lebih susah. Karena harus mencari sekian banyak apa namanya isimnya itu lebih susah. Cuman nanti kalau antum masuk di pelajaran apa namanya jurumiyah itu nanti ada matannya sekaligus pada pembahasan fiil. Wa amad dhammatu fatakunu alamatan apa dhammah menjadi tanda marfu pada apa saja isim sama fiil nanti kan ada matannya. Saufa. Nanti akan ada saufa. Insyaallah kita akan sampai di sana nanti insyaallah taala. Karena pembahasan atau menghafal matan itu sangat penting dan sangat membantu. Makanya kemarin saya katakan ini adalah khusus isim. Adapun fiil nanti akan ada pembahasan sendiri, marfu, mansub dan majzum. Nah, kemudian juga ada bagannya tentang i'rab pada fiil. Karena fiil kan juga apa? Ada yang mu'rab ya kan? Pembahasannya pada halaman berapa nih? 24. Ada bagan situ. Cuma lebih sedikit, cuma ada 3 macam fi'il. Di situ juga ada dhamma, fathah, sukun, seperti itu. Ada fathah muqaddarah dan itu. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut, lanjut. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kita lanjutkan. Pembahasan yang berikutnya adalah al-asma'ul mabniyatu. Isim-isim yang mabni. Macam-macam isim yang mabni pada halaman yang ke-14. Kalau dikatakan mabni berarti ini lawan dari apa? Mu'rab. Kalau mu'rab itu bisa berubah, kalau mabni tidak bisa berubah. Ada 5 macam isim-isim yang mabni. Perhatikan, ini bukan huruf, juga bukan fi'il. Akan tapi apa? Isim. Sehingga sudah dibahas oleh mu'alif, pembagian isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab pada halaman yang ke-11. Isim mabni yang pertama adalah ism dhamir. Apa yang disebut dengan isim dhamir? Kalau bahasa Indonesianya kata apa? Kata ganti. Isim dhamir atau kata ganti. Dicontohkan di situ dengan beberapa contoh. Contohnya adalah huwa, dia satu orang laki-laki. Ini namanya kata ganti. Dia satu orang laki-laki. Anta, engkau satu orang laki-laki. Ini kan kata apa? Kata ganti orang. Yang mana kata ganti ini ada 3, mukhatab, mutakalim, dan ghaib. yang berbicara, kemudian yang diajak bicara dan yang dibicarakan. Ada berapa hati? Tiga. Kalau huwa ini orang ketiga, dia. Kita membayangkan berbicara dengan orang ya. Dia berarti orang berapa? Orang ketiga. Adapun angka, orang keberapa? Orang kedua. Adapun ana, orang pertama yang disebut dengan mutakalim yang berbicara. Jadi ada mutakalim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, kemudian ghaib yang dibicarakan. Silakan kalau mau dicatat. Dhamir ada tiga. Dhamir mutakallim, al-mutakallim, ini orang pertama yang berbicara atau yang bicara. Contohnya ana, saya, dan nahnu, kami. Yang kedua, al-mukhatab, orang kedua. Orang kedua atau yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Nah, kalau mau ngomong ente. Ini ada anta, antuma, dan antum. Antum. Ada anti, antuma, dan antuna. Antuna. Anta, engkau, satu orang laki-laki. Jadi kalau antum bicara sama istri, anti, karena perempuan. Dan kalau antuma dua orang, bisa dua orang laki-laki, atau dua orang perempuan, atau dua orang laki-laki dan perempuan. Nah, ini orang kedua yang diajak bicara, mukhatab. Nah, tidak mungkin kan yang bicara memakai anta. Ini orang kedua yang diajak bicara. Antum, untuk banyak orang laki-laki, anti satu orang perempuan, antuna, kalian banyak orang perempuan. Cuman satu, ya gak apa-apa, untuk takzim. Takzim itu untuk pengagungan. Kadang dalam Al-Quran juga seperti itu, Allah mengatakan nahnu, nahnu nazalna dzikra, untuk mengagungkan. Kami yang menurunkan, padahal kami kan banyak, tapi cuma satu, yaitu Allah. Ketika antum bilang antum, ya gak apa-apa, gak masalah. Walaupun cuma satu orang. Iya, panjenengan. Kalau satu, kalau banyak kita bilang panjenengan sedoyo. Cuman harus ditambah panjenengan sedoyo ingkang kakung-kakung, kan gitu. Panjang kan kalau bahasa Jawa. Panjenengan sedoyo ingkang putri-putri gitu. Atau panjenengan sedoyo kakung putri, kan seperti itu. Kalau bahasa Arab kan cuma antum kalau panjenengan laki-laki, atau antuna kalau panjenengan banyak orang perempuan. Kemudian yang ketiga adalah al-ghaib, yaitu orang ketiga. Al-ghaib atau al-ghaibah, orang ketiga. Kelihatan enggak Tidak kelihatan. Yang dibicarakan. Ini ada huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Dia, huwa, satu orang laki-laki. Huma, mereka dua orang. Hum, mereka banyak orang laki-laki. Kalau mereka ini bahasa Jawa ini apa, Pak? Panjenengan piyambakipun. Nek banyak sedaya. Piyambakipun tiang-tiang laki-laki sedaya. Hiya untuk perempuan satu, orang ketiga. Hunna untuk mereka perempuan-perempuan. Nah, ini dinamakan dengan ismud dhamir, kata ganti. Semuanya adalah mabni. Tidak bisa berubah atau tetap dalam keadaan seperti itu. Nah. Walaupun ini disebut dengan dhamir, nanti ada dhamir yang mutasil, ada dhamir yang mungfasil, apalagi itu. Pernah antum mendengar ini ya, contohnya apa ya? Kata bahu atau akhrajahu. Yang sering ya, akhrajahu, kata bahu. Ini hunya juga domir, cuman gak ada dari yang kita sebutkan kan. Ini namanya domir mutasil. Nah, saya juga bingung mau nerangkannya dari mana. Yang penting domir itu mabni. Akhrajahu, hunya domir, mabni. Kata bahu hunya domir. Bisa juga kata baha, kata bahuma, kata bahum. Ini semua juga domir. Nah, awalnya itu. Ini namanya domir mutasil. Itu ada di mana? Di sorof ada. Sebenarnya lebih apa mendukung kalau kita belajar nahwu itu mungkin dengan didukung kitab lain, bisa dengan kitab sorof atau mungkin durusul lughah juga bisa. Nanya ada di durusul lughah ini. Karena di sini nggak ada rinciannya tentang domir mutasil, domir mungfasil. Isim isyarah itu enggak ada sih. Ini adalah domir, adalah kata ganti yang itu hukumnya adalah mabni, isim yang mabni. Mabni itu apa? Tetap seperti itu. Kata bahu ya kata bahu terus. Enggak bisa dipengaruhi dengan amil apapun. Nah, tetap dia mabni. Walaupun nanti ketika di Eropa ada kedudukannya, yaitu fi mahali, kemarin kita sampaikan kan, menduduki tempat, marfu ya marfu, mansub ya mansub, majrur ya ya majrur. Nah, contoh bihi. Bihi. Ba ini adalah huruf apa? Huruf jar yang setelahnya harus majrur. Atau biar enggak kelihatan kasroh, bihim. Atau bika ya. Bihim aja lah. Manut ge. Daripada daripada makin enggak paham. Him ini adalah mabni, tidak bisa kemudian bihimi. Wah, ini ada majrurnya berarti bihimi. Kan kasroh enggak bisa. Tetap dia bihim. Tapi bihim ini walaupun dia mabni di atas sukun, tapi dia namanya fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Menduduki tempatnya majrur karena kemasukan huruf jar. Tapi dia bukan majrur, cuman menduduki tempatnya majrur karena dia mabni. Ya, bukan majrur asli. Tapi gimana lagi, harus dipaksa majrur ya, menduduki tempatnya majrur kan gitu. Demikian juga kalau dia nanti marfu ataukah mansub. Sebenarnya dia tidak bisa majrur. Cuman kok dipaksa majrur ya, ya wis lah. Itulah menggantikan atau fi mahali gitu aja. Kenapa? Ya dipaksa tapi tetap dia tidak bisa berubah. Tetap mabni. Baik, kemudian yang kedua, yang penting sekarang paham isim domir adalah kata ganti, itu semua adalah mabni. Al ismul isyarah, isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, dicontohkan di situ dengan hadza. Dengan apa? Hadza ini. Ini kan untuk menunjukkan ini satu hadza, satu laki-laki hadza. Maksudnya muzakkar. Kemudian hadzani, ini dua muzakkar. Kemudian haula'i, ini banyak. Baik itu muzakkar atau muannas. Ini kata tunjuk. Nah, sehingga kalau antum mau mengatakan ini sebuah buku, berarti apa? Hadza kitabun. Kitabun marfu. Tanda marfu-nya dhamma karena mufrad. Kalau mau kita katakan ini dua kitab, hadzani kitabani. Hadzani kitabani. Juga marfu kitabani. Isim musanna, tanda marfu-nya apa? Al-alif. Ini banyak kitab. Haula'i kutubun. Ini banyak kitab. Anda mau minta satu papan lagi enggak enak. Udah ini aja dibalik. Udah enggak usah. Enggak usah. Ini. Dibalik aja. Selamat selesai. Jurus membalik. Hadza kitabun. Ini isim apa? Isyarah, kata tunjuk. Hadzani kitabani. Haula'i kutubun. Ini semuanya marfu. Kitabun marfu, kitabani marfu, kutubun juga marfu. Cuman tanda marfu-nya beda-beda. Kitabun satu kitab marfu, tanda marfu yang domah karena isim mufrad. Kitabani isim musanna juga marfu, tanda marfu-nya apa tadi? Al-alif. Kutubun juga marfu, jamak taksir, tanda marfu-nya apa? Kasrah wa fathah. Doma, naam. Doma. Kas doma, naam. Ini contoh aja, contoh apa? Penggunaan dalam kalimat. Dan hadza, hadzani, haula'i juga marfu itu. mansub tapi apa mansub? Mabni tapi nanti fi mahali rofin. Nah. Kemudian hadhihi, ini satu mu'annas. Jadi kalau tadi hadza kitabun, kalau hadhihi apa contohnya? Nam sayyaratun misalnya. Kemudian hatani, ini dua mu'annas. Haula'i, ini banyak, bisa mudzakkar bisa mu'annas. Makanya penting juga untuk kemudian mungkin kita belajar durusul lughah. Karena ini ada di durusul lughah. Atau mau kita selingi 3 hari pakai DL? Diselingi biar enggak bosan juga ya. Biar enggak bosan. Iya, berarti antum bosan. Ah, konangan. Biar paham. Baik. Tinggal disepakati, kalau sepakat kita ambil 1 hari dari malam Selasa, malam Jumat, malam Ahad, kita belajar durusul lughah jilid 1. Nanti ya, nanti kalau sepakat, sepakat, nanti tinggal sepakat nggih. Sepakat. Tinggal nanti harinya napa? Ini malam napa? Malam Selasa aja berarti ya. Biar persiapan apa kitabnya. Hubungi toko. Kemudian yang berikutnya adalah zalika, ini untuk isim isyarat mufrad dan juga jauh. Kalau yang 6 di atas tadi untuk perkara yang dekat ini, kalau yang 6 berikutnya ini untuk yang jauh itu. Itu satu mudzakkar zalika. Zanika itu dua mudzakkar. Ulaika itu banyak, bisa mudzakkar bisa muannas. Kemudian tilka, ini semisarah, itu satu apa? Mu'an, mu'annas. Ta'nika, itu dua mu'annas. Jadi kalau mau gampang, mu'annas itu perempuan. Ula'ika, itu banyak, tapi untuk mudzakkar juga bisa untuk mu'annas. Ini dinamakan dengan isim isyarah. Semuanya adalah isim-isim yang mabni. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Gak ada. Lanjut, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Suaranya sudah serak-serak basah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضلوا بارك الله فيكم